acara hidup yang kini berhenti, berjalan tertatih menangisi diri. Nyanyian hati tak lagi bersemi, menjadikan diri untuk selalu mengerti. Itu